buka jendela, sapa angin pagi. Dengan kau melangkah, song-song hidup ini. Helah lenguh lembut, halau burung-burung. Bocah tawa ria, canda di kali yang jernih. Bila malam tembang di purnama, jendela makin pagi. Berat kau melangkah, untuk dapatkan kesempatan. Roda teknologi menyahkan pedati. Bias rumah kaca, lubang baru bumi. Syair Ronggo Warsito, jerit dan keringnya, gemuruhnya Rolling Stone. Api revolusi, haruskah pada Syair Ronggo Warsito, jerit dan keringat, gemuruhnya Rolling Stone. Api revolusi, haruskah padam. Gantikan figur yang tak pasti.